أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الدين وفقني الله وإياكم. Alhamdulillah kita pada siang hari ini dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengazimi salah satu dari apa yang mestinya sudah kita sepakati, yakni bermajlis di sini di siang hari ini. Antum kesepakatannya jam berapa kumpul di sini? Jam 1. Ini sudah jam 1 lebih 26 menit. Tadi saya dengar dari belakang, kenapa berat lampu katanya macet ya? Macet itu kan bisa diatur. Hari Ahad macet juga tuh. Oh, yang macet hatinya kali ya. Saya masih sholat duhur dulu Ustaz. Ya kan kita bisa berhitung supaya jam 1 nyampe di sini. Artinya sholat duhurnya tidak harus di rumah kan? Tidak harus di masjid yang terdekat dengan rumah kan? Bisa aja kita berangkat jam 11 terus sholat duhurnya di masjid PCKH sini sehingga bisa sampai sini lebih tepat waktu begitu. Alhamdulillah, salah satu dari sifat ulul albab itu adalah alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduunal mitsaq. Kalau kita ingin dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang punya pikiran, pikirannya hidup, mesti kita memenuhi janji-janji yang kita bikin dan tidak menyelisihi kesepakatan-kesepakatan. Itu kalau kita ingin dianggap oleh Allah sebagai golongan ulul albab, orang yang punya pikiran. Masalah kena hukuman, kena sanksi, apa kata murabbi, itu nomor kesekian. Nomor satu bagi kita mestinya adalah menjadikan diri kita sebagai sosok ulul albab. Keridhaan Rabbi itu nomor 30 sekian. Yang nomor 1 adalah ridha Allah. Nah, ridha Allah hanya bisa kita capai kalau kita menepati janji-janji yang telah kita bikin dengan siapapun. Rasulullah bikin janji sama orang-orang kafir juga ditepati. Kalau bukan orang kafir yang menyelisihi terlebih dahulu, maka Rasulullah tidak membatalkannya. Mari kita kembali belajar sejarah Nabi, kemudian meneladani bagaimana kehidupan beliau. Ini Mukodimah sudah marah-marah. Nah, ini bukti kesetiaan saya kepada antum semuanya sebagai saudara-saudara saya seiman. Moga-moga pertemuan kita seperti ini pertemuan yang membawa arti. Saat ada saling nasihat menasihati, saling mengingatkan, kemudian kita menapaki komitmen kepada apa yang sudah kita sepakati, insya Allah pertemuan-pertemuan kita akan penuh arti. Ehadidin, arsyadakumullah. Pada kesempatan yang sangat baik siang hari ini, saya ingin mengajak antum semua dan saya pribadi untuk sama-sama kita mentadaburi salah satu firman Allah dalam surah An-Nur ayat yang ke-55 yang sudah sangat kita kenal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadaw lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ayat ini ayat wajibnya aktivis, ayat wajibnya aktivis ya. Biasanya pertama kali ngaji semangat-semangat itu diminta untuk menghafal ayat ini, karena insyaallah kalau kita berpegang teguh kepada ayat ini, perjalanan kita untuk meraih cita-cita kita akan senantiasa terevaluasi dengan baik. Akan mudah bagi kita untuk kembali manakala kita mendapati diri kita mulai menyimpang. Akan mudah bagi kita untuk mengingatkan saudara kita manakala saudara kita mulai menyelisihi jalan yang benar. Akan mudah bagi kita untuk menerima perbaikan dan islah dari saudara-saudara kita, karena memang kita semua sama-sama berkumpul untuk satu tujuan yang sama. Allah berjanji, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal solih. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Akan diberi kekhilafahan, akan diberi kekuasaan di muka bumi sebagaimana dulu orang-orang sebelum mereka juga telah diberi kekuasaan. Ayat ini turun bukan untuk kita. Maksud saya, pertama-tama ayat ini turun kepada para sahabat. Jadi yang dimaksud dengan khilafah di sini bukan al-khulafa ur-rasyidun, bukan khilafah Bani Umayyah dan seterusnya, tetapi bahwa mereka, kekhilafahan mereka itu merupakan bukti janji Allah, itu baru benar. Kadang-kadang kan kita memahaminya, kita harus ini supaya kita mendapatkan kekhilafahan seperti al-khulafa ur-rasyidun. Keliru. Kalau kita melihat kepada ayat ini turun kapan, maka kesimpulan kita jadi keliru. Itu seperti kelirunya teman-teman yang mengatakan, sedikit menyimpang ya, tapi mungkin ini diperlukan, ketika mendengar atau membaca teks bahwa para fuqaha empat madhab sepakat terkait dengan masalah pelaksanaan sholat Idul Adha dan haji, wukuf di Arafah, maka semuanya harus merujuk kepada ru'yahnya Amir Hijaz, ru'yahnya Gubernur Mekah. Ngomong-ngomong, kemarin antum pada sholat id hari apa? Selasa apa Rabu? Pada puasa Arafah hari apa? Hari Senin ya. Kenapa? Menyelisih pemerintah? Tidak ada puasa Arafah kok alasannya menyelisih pemerintah. Miru kalau alasannya menyelisih pemerintah. Lah kalau nanti pemerintah menetapkan harus sholat subuh tepat waktu, sholat duhur tepat waktu, apa antum mau menyelisih pemerintah juga? Ya, keliru lah alasannya itu. Ya. Nah, saya sampaikan, memang ada ungkapan fuqaha empat madhab yang seperti itu, bahwa untuk urusan Idul Fitri dan Idul Adha memang ada ikhtilaful maqalih, ada pendapat ikhtilaful maqalih. Artinya masing-masing daerah melihat kepada hilal masing-masing. Tapi untuk pelaksanaan haji, semua harus merujuk kepada pernyataannya atau ru'yatul hilalnya Amir Hijaz, Gubernur Hijaz, Gubernur Mekah. Nah, ikhwan, banyak orang yang salah paham terhadap teks ini. Salah pahamnya bagaimana? Mereka mengira bahwa ru'yatul hilal yang dilakukan oleh Amir Hijaz atau oleh Gubernur Mekah itu berlaku untuk umat Islam di seluruh dunia. Keliru itu. Kelirunya di mana, Ustaz? Kelirunya itu tidak pernah terjadi sampai ditemukannya mobil dan alat-alat komunikasi yang canggih. Salah paham kita kalau memahaminya seperti itu. Kendaraan favorit pada zaman Nabi itu apa? Tadi hadis Nabi loh ya, pesan Nabi supaya untuk jamaah haji itu rujuk kepada ru'yatul hilalnya Amir Hijaz, itu pesan Nabi. Sejak zaman Nabi itu sudah ada teks itu. Kendaraan favorit unta. Unta berjalan sehari berapa kilo? Tahu enggak tuh? Maksimal berapa kilo unta sehari? 40 kilo. Itulah sebabnya para fuqaha menyatakan seorang muslim dia boleh mengqasar salat kalau mengadakan perjalanan minimal sekitar 80 kilo. Kenapa? Karena Rasulullah baru mengqasar salat kalau melakukan perjalanan lebih dari atau minimal 2 hari, yang berarti 2 kali 40 sama dengan 80. Nah, kalau kabar ru'yatul hilal di Mekah harus dibawa ke Madinah pada zaman Nabi. Mekah Madinah jaraknya berapa? Aduh. Sekitar 490-500an. Berarti perlu waktu berapa hari untuk membawa kabar itu dari Mekah ke Madinah? Sekurang-kurangnya 13 hari. Jadi ru'yatul hilal di Mekah dibawa ke Madinah, sampai di Madinah sudah tanggal 13. Puasa Arafahnya kapan? Jadi selama 1000 tahun lebih, karena ditemukan mobil tahun berapa? Ditemukan telepon tahun berapa? Kita tidak pernah memperhatikan fakta sejarah ini, ya jangan dilupakan sejarah itu, kata Bung Karno. Ya, walaupun yang ngomong Bung Karno, tapi kalau itu betul ya kita pakai, nggak masalah. Ya. Jadi itu tidak pernah terjadi, begitu kata Dr. Wahba Az-Zuhaili. Tidak pernah terjadi ru'yatul hilal Mekah dibawa ke Madinah. Baru akhir-akhir ini saja ketika sarana transportasi dan telekomunikasi sudah teramat canggih. Jadi dulu prakteknya ya, masing-masing daerah itu melakukan ru'yatul hilal. Jangankan Mekah Madinah, Mekah Taif saja bisa jadi berbeda. Nah, terus apa makna dari pesan Nabi tadi? Maknanya bagi para jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru bumi, dalam perjalanan kan mereka melihat hilal. Nah, haji zaman dulu gak kayak zaman sekarang juga. Kalau zaman sekarang sehari nyampe Mekah ya, dari Soekarno-Hatta sampai ke Jeddah sana gak nyampe satu hari nyampe ya. Kalau zaman dulu, oh, butuh waktu berbulan-bulan. Jadi sangat mungkin di perjalanan jamaah haji itu sudah melakukan ru'yatul hilal. Hal mana saat mereka tiba di Makkah, bisa jadi mereka berbeda pendapat dengan Amir Hijaz. Mereka melihat, kata Amir Hijaz, kami belum melihat. Sehingga ketika dilaksanakan wukuf, menurut ahli Hijaz tanggal 9, menurut mereka yang sudah melihat terlebih dahulu tanggal berapa? Berarti tanggal 10. Wukuf tanggal 10, tidak masalah, karena memang pesan Nabi seperti itu. Di kesempatan yang lain bisa jadi mereka melihat, di Hijaz tidak terlihat. Kebalik, mereka tidak melihat, di Hijaz terlihat. Sehingga bagi penduduk Mekah atau Hijaz tanggal 9 itu adalah tanggal 9, sementara bagi mereka yang terlambat melihat berarti masih baru tanggal 8. Jadi maknanya seperti itu. Salah kalau kita memahami bahwasanya itu berlaku untuk seluruh dunia. Enggak, kata siapa? Enggak ada ulama salaf yang berpaham seperti itu. Ya. Enggak kebayang oleh mereka ada mobil, ada telepon, ada internet, itu enggak kebayang. Ya. Maka kita harus jujur. Ya. Jangan ditutupi fakta itu. Ya. Soalnya kemarin menjelang Idul Adha kemarin saya sempat rame-rame sama beberapa teman Hizbut Tahrir. Kan Hizbut Tahrir itu kenceng banget dalam urusan itu ya. Saya sempat rame masalah itu, khususnya di Facebook ramenya yang rame apa bawa golok enggak ya. Ya, debat, diskusi ilmiah lah. Alhamdulillah, rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada para sahabat akan dikuasakan di muka bumi, akan ditegakkan agama Allah ini, mereka akan bisa beribadah kepada Allah tanpa rasa takut, tanpa ada kekhawatiran untuk tidak menyekutukan Allah. Sebagaimana dulu sudah pernah Allah berikan kepada umat sebelum para sahabat. Ternyata itu terbukti ketika para sahabat beriman dan beramal solih. Dan itu berlaku juga untuk kita. Kalau kita sungguh-sungguh beriman dan beramal solih, kita juga akan mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah itu. Istikhlaf dan at-tamkin fil ard. Syaratnya cuma dua, iman dan amal solih. Iman itu apa? Apa iman itu? Mestinya kan antum kumpul ini kan sudah sekian lama belajar tentang iman dan belajar bagaimana mewujudkan iman dalam diri dan beramal soleh juga, karena saya yakin yang ada di sini semuanya punya cita-cita yang sama, al-istikhlafil ardi dan tamkinuddin fiha. Pasti. Apa ada yang tidak punya cita-cita seperti itu? Apa ada yang kedatangannya ke sini sekedar ikut-ikutan? Tidak ada loh. Pasti punya kesadaran untuk itu. Kalau yang atas pesan dari Togut ada enggak? Mestinya tidak ada ya. Mestinya proses screening yang dilakukan teman-teman di sini cukup ketat sehingga dapat diketahui pasti bahwasanya teman-teman ini niatannya betul-betul tulus ya. Awas nanti kalau kebobolan. Akhirnya rasulullah, iman itu pangkalnya yang pertama adalah at-tasdiq, pembenaran hati. At-tasdiq, pembenaran hati, membenarkan apa saja yang datang dari Allah, membenarkan apa saja yang datang dari Rasulullah. Membenarkan itu maksudnya apa? Membenarkan itu percaya bahwasanya itu benar. Yakin bahwasanya itu benar. Kita terima itu sebagai satu kebenaran. Tapi iman tidak berhenti sampai di situ. Karena kalau iman berhenti sampai di situ, berarti itu konsep imannya murji'ah. Kalau konsepnya ahlus sunnah wal jamaah tidak berhenti sampai di situ. Terus sampai di mana? Konsep imannya ahlus sunnah wal jamaah, selain kita harus memiliki benih berupa tasdik, kita juga harus punya benih ini, amalul qalbi, kesiapan untuk tunduk kepada kebenaran itu, yang itu diwujudkan dengan yang paling besar ungkapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berikutnya yang berupa amal yang terbesar adalah dengan melaksanakan sholat. Itulah sebabnya para ulama sepakat kalau seseorang itu tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun hatinya membenarkan Allah, membenarkan Muhammad sebagai Rasulullah, keimanannya yang baru satu aspek tadi itu tidak akan dipakai, tidak terpakai. Itu iman ala Abu Jahal. Percaya enggak? Itu iman ala Abu Jahal. Abu Jahal itu orang yang pinter. Abu Jahal itu dia ngerti Islam itu benar, Muhammad itu Nabi, ngerti. Dia ngerti benar syair-syair yang bagus itu seperti apa, yang bikinan manusia itu seperti apa, ngerti. Tapi setelah dia tahu, dia tidak menindaklanjutinya dengan amal. Tidak punya kesiapan untuk melaksanakan apa yang telah dia ketahui. Maka mumpung belum lebih jauh melangkah, mumpung belum lebih banyak lagi apa yang kita kaji dari Islam ini, mari kita sama-sama tengok ke belakang lagi, apa saja bagian-bagian dari Islam yang sudah kita kaji, mana-mana yang sebenarnya kita sudah bisa mengerjakannya, yuk mari kita kerjakan dari sekarang. Mari kita berkomitmen untuk menjalankannya. Sebab kalau untuk yang sudah kita ketahui, kita tidak siap, ditambah berapapun, ya pada bakalan siap-siap. Ya. Kalau kita masih punya jiwa, suka menyiasati ya, syariat, sampai kapanpun kita akan menjadi seorang yang suka menyiasati syariat. Ya orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik, moga-moga kita semuanya terhindar dari menjadi orang-orang seperti itu. Ya, menjadi mukmin yang sejati, yang membenarkan semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang punya kesiapan untuk menjalaninya walaupun itu berat. Walaupun untuk itu kita harus berpeluh berkeringat. Walaupun untuk itu kita harus mungkin berdarah-darah. Seperti yang dulu pernah dijalani oleh para sahabat. Apa ada cerita bahwa sahabat dari sejak masa Makkah sampai masa mendapatkan kejayaan di Madinah, mereka menjalaninya dengan hanya tersenyum. Tidak merasakan pahit getirnya kehidupan. Tidak ada. Semuanya menjalani kehidupan yang sulit. Karena memang surga diciptakan oleh Allah dengan perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang sulit yang melingkupinya. Ikhwan fiddin arsyarakumullah, keimanan kita mesti senantiasa kita jaga dan kita perbaharui, karena kadang-kadang faktor unsur keimanan yang pertama, yakni apa tadi, tasdik, pembenaran, itu kadang-kadang juga digoyang, diganggu. Ada usaha-usaha dari luar diri kita yang berusaha untuk membuat kita ragu dengan syariat, yang membuat kita ragu dengan apa yang diwahyukan oleh Allah, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa iya dengan cara begitu kamu akan mendapatkan kemenangan? Apa iya kamu coba berhitung tahun 1900 ya, jangan jauh-jauh, tahun 2000 jumlah kamu berapa? Sekarang 2010 berapa? Kira-kira nanti tahun 2020 berapa? Pas kamu mati berapa? Kapan mau istikhlafnya? Ada cara yang lebih baik? Kadang-kadang ada setan masuk, baik setan jin ataupun setan manusia. Jawab ini nasyidakumullah, begitu kita tertipu, begitu kita mencari jalan lain, tidak lagi mengindahkan apa yang diwahyukan oleh Allah, tidak lagi mengindahkan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya keimanan kita, faktor atau bagian yang pertama yakni at-tasdiq kita, itu dipertanyakan. Ya kan fiddin arsyadakumullah, yang kita cari, jazakallah khairan, yang tadi aja belum habis ya. Yang kita cari bukan hidup yang nyaman di dunia ini. Yang kita cari bukan kematian dengan dielulukan sebagai seorang pahlawan. Yang kita cari bukan apa-apa kecuali keridhaan Allah. Ya. Istikhlaf dan tamkinuddin itu merupakan janji Allah bagi seluruh kaum mukminin, bukan person-person kita. Para sahabat yang terbunuh dalam perang Badar, apakah mereka mendapati kehidupan di bawah naungan khilafah? Merasakan enggak? Enggak usah dijawab, semuanya juga sudah tahu ya. itu yang terbunuh di medan perang Badar. Kalau yang terbunuh sebelumnya, yang terbunuh di Makkah, yang wafat di Makkah, apakah mereka termasuk orang-orang yang tidak beriman dan beramal saleh, atau apakah mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah ini? Tidak kan? Janji Allah ini diperuntukkan bagi seluruh orang-orang yang beriman, artinya bukan satu generasi tertentu. Selama kita mengusahakan menuju ke sana dengan cara yang terbaik, dengan cara sesuai sunnah, karena memang istikhlaf dan tamkin itu janji Allah, yang menjadi catatan penting bagi kita mestinya adalah poin iman dan amal solih. Itu yang harus kita usahakan, menjamin bahwa kita tidak kehilangan jejak, tidak ketinggalan jalan, jalan iman dan amal solih menuju kepada istikhlaf dan tamkinuddin fil ard. Jangan sampai syaratnya tidak kita penuhi, unsur tasdiknya tidak kita penuhi, maka jangan mudah tergoda. Apalagi bacaan kita akhir-akhir ini kan bacaan yang menyadarkan kita bahwa perjuangan ini bukan pekerjaan satu generasi. Ya, pekerjaan kita ini kan pekerjaan beberapa generasi, yang sangat mungkin bukan hanya generasi kita saja, mungkin generasi anak kita, mungkin generasi cucu kita yang akan merasakan bagaimana janji Allah ini. Nah, kewajiban kita adalah menyiapkan, melempengkan jalan. Caranya apa? Dengan beriman dan beramal soleh. Imannya harus benar, amalnya harus soleh. Iman yang benar yang bagaimana? Yang tadi, yang pertama unsur tasdiknya itu harus kita jaga. Yang kedua, kesiapan kita untuk taat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah harus kita pelihara juga. Ini penting, ya, penting sekali, Pak. Wa'atullahu ladina amanu minkum wa amilu salihat, amal yang salih. Amal salih itu apa? Saya yakin antum sudah pernah belajar semua tentang definisi amal soleh, syarat sebuah amal itu dikatakan sebagai amal yang soleh. Ada berapa syarat? Yang pertama, ikhlas. Kita mengerjakannya dengan ikhlas. Kalau masalah keikhlasan, saya tidak perlu meragukan antum lah. Walaupun pada terlambat, tapi saya yakin ikhlas. Saya yang gak ikhlas. Lain kali kalau saya datang ke sini lagi, jangan terlambat ya. Kapan datang ke sini lagi ya? Ikhlas. Syarat yang kedua apa? Hah? Mutabaah atau sesuai sunnah. Bagaimana itu mutabaah atau sesuai sunnah itu? Seperti yang diajarkan Nabi. Bagaimana itu? Itu masih global. Seringkali kita salah menafsirkannya, salah menjelaskannya, salah memahaminya. Ikhwanuddin arsyadakumullah, saya mencoba untuk mengajak antum memandang penjelasan tentang mutaba'ah ini dari sudut pandang ilmu usul fikih. Nah, memang saya spesialnya di usul fikih. Dalam kajian ilmu usul fikih, suatu amal itu baru benar dikerjakan apabila ada sababnya, terpenuhi syaratnya, dan tidak ada penghalangnya atau maniknya. Gimana itu, Ustaz? Sholat misalnya. Sholat itu baru benar dikerjakan sesuai dengan perintah Nabi kalau yang pertama sudah tiba, sudah ada sebabnya, sudah tiba masanya. Matahari sudah tergelincir. Itu sebab dari pelaksanaan sholat zuhur. Kalau itu mengerjakan sholat zuhur jam 11 siang, amal soleh bukan? Walaupun itu ikhlas, enggak, bukan amal soleh. Kenapa? Karena belum datang sebabnya. Ya, belum datang sebabnya. Yang kedua, syarat. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. sudah tergelincir matahari jam 1 bahkan. Kumandangkan iqamah, berdiri di depan sebagai imam. Dia belum wudu padahal barusan dia buang air kecil. Nekat sholat, ikhlas, dapat pahala tak? Boro-boro pahala, dosa iya. Tidak memenuhi syarat. Itu salah satu syarat. Tidak boleh ada mani. Kalau mani ini kalau bicara sholat ibu-ibu nih ya, istri-istri antum udah pada nikah semua nih? Kayaknya ada yang belum. Ya, tapi kan masih punya ibu kan? Tapi saya yakin sudah balik semua, sudah ngerti apa itu haid ya. Masuk waktu zuhur, wudu, nekat ke masjid perempuan haid, dapat pahala. Ikhlas loh dia, dapat pahala enggak? Ya enggak lah, dosa lah dia nekat sholat di waktu haid. Aturan di Rasulullah seperti itu kok, enggak boleh ada mani. Semua amal sholih itu aturan bagunya seperti itu. Harus datang sababnya, syarat-syaratnya dipenuhi, dan tidak boleh ada mani. Termasuk jihad fisabilillah. Kalau belum ada sababnya kita ngeyel maju, salah. Sudah ada sababnya tapi syarat tidak kita perhitungkan, kita nekat maju, salah juga. Kalau kita tahu ilmunya, kita nekat, bukan pahala yang kita dapat. Lain halnya kalau misalnya kita tidak tahu bahwasanya menurut yang kita kaji syarat-syaratnya belum dipenuhi, misalnya kita tidak tahu seperti itu, bisa jadi dia karena keikhlasannya terbunuh sebagai syahid, jasadnya bau wangi. Tapi kan bau wangi bukan menjadi ukuran kebenaran apa yang dikerjakan. Saya kalau ditanya, Ustaz, ini jalannya teman-teman yang terbunuh, yang dibantai oleh Togut ini, kan beberapa di antara mereka terbukti jasadnya wangi, bukankah berarti jalan mereka itu benar? Saya bilang tidak. Islam tidak mengajarkan untuk mengukur kebenaran jalan yang ditempuh oleh seseorang itu dengan apakah dia tubuhnya wangi atau tidak, apakah tubuhnya dimakan bumi atau tidak. Karena ada hal lain selain kebenaran. Yang kebenaran itu jadinya kalau bagi orang tertentu karena dia tidak tahu, bisa jadi dia dimaafkan karena kesalahannya. Sementara keikhlasannya yang tinggi, bisa jadi itulah yang membuat tubuhnya jadi wangi. Beberapa bulan yang lalu pas saya berkunjung ke rumah Bibi, disetelkan TV berita, saya di rumah sendiri tidak ada TV alhamdulillah. Pas ada berita itu di Banten ada seorang kiai, tahu sendiri ya kiai ala Banten apa yang dilakukan. Itu ternyata waktu dibongkar jasadnya masih utuh, padahal sudah meninggal puluhan tahun. Bukan hanya jasadnya, kain kafannya juga masih. Apa berarti kuda lumpingnya benar? Apa berarti acara-acara bid'ah yang dilakukannya benar? Tentu saja tidak. Sangat mungkin si kiai ini dia tidak tahu bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang keliru. Cuma dia ikhlas, betul-betul mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga atas kecintaannya itu dia mendapatkan buah yang seperti itu. Kalau kita sekarang tahu bahwa semua amal itu harus memperhitungkan sabab, terpenuhi syarat, dan tidak boleh ada mani. Bahkan bukan hanya itu ya, Sarfuddin. Kalau hubungannya dengan amal-amal yang hubungan kita dengan Allah, itu memang cukup mempertimbangkan sabab, terpenuhi syarat, dan tidak ada mani. Tapi kalau yang kita kerjakan itu adalah amalan-amalan yang ada hubungannya dengan orang lain, dengan orang-orang sesama muslim, dengan ahli bid'ah, dengan orang-orang kafir ya, itu ternyata masih ada satu syarat tambahan lagi. Apa itu? Tahqiqul manaq. Tahqiq artinya memastikan kebenaran, memastikan terjadinya al-manaf, tujuan dari disyariatkannya suatu hukum. Apa tujuan dari disyariatkannya mengingkari kemungkaran? Supaya kemungkaran itu hilang, atau setidaknya terminimalisir. Amar ma'ruf nahi mungkar ini kan hubungannya bukan hanya dengan Allah, tetapi berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Kita kayaknya sudah berkali-kali ya diingatkan mengenai apa yang dialami oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah saat dia jalan-jalan bersama dengan sahabat-sahabatnya, lalu di situ ada orang-orang Muslim Tatar yang sedang minum minuman keras. Ini Muslim Tatar ini, walaupun mereka Muslim, mereka kerjanya suka membantai kaum Muslimin yang lain yang bukan orang-orang Tatar. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bersama dengan beberapa orang kawatnya mendapati mereka sedang mabuk. Kawatnya Syaikhul Islam mau mendekati, mau menumpahkan anggur atau araknya. Sama yang dengar ditarik tangannya, kamu mau ngapa? Mau ingkarul munkar, mau mengadakan sweeping. Ya, bahasanya sekarang kan begitu, sweeping. Sebentar, kata Ibnu Taimiyah. Kalau kamu melakukannya, yang terjadi adalah mudharat yang lebih besar. Apa itu? Mereka tidak mabuk, mabuknya segera berhenti, dan kalau mereka berhenti mabuk, mereka akan membantai kaum muslimin. Jadi biarkan saja mereka mabuk. Biar saja mereka minum-minuman keras. Kata Ibnu Taimiyah seperti itu. Ternyata kadang-kadang bentuk dari mengingkari kemungkaran itu adalah dengan membiarkannya. Ya. Dibiarkan. Kenapa? Karena kalau dicegah akan muncul mudarat yang lebih besar terhadap kaum muslimin. Tahqiqul mana? Kalau dilakukan ingkarul mungkar, tujuan dari disyariatkannya ingkarul munkar tidak terwujud, diperkirakan tidak terwujud, atau bahkan malah timbul kemungkaran yang lebih besar lagi, berarti mengingkari kemungkaran pada saat itu bukanlah sesuatu yang disyariatkan. Begitu kata Ibnu Taimiyah dan diamini oleh Ibnu Qayyim. Ini berlaku juga nanti bisa terbuka dalam kalau cerita Ibnu Taimiyah tadi ada di Ilamul Waqi'in ya, Ibnul Qayyim. Ada juga versi lain dengan pembahasan yang lain, ini masalah sikap kepada ahli bid'ah. Sebenarnya dalam Islam hukum yang harusnya diberlakukan kepada ahli bid'ah itu kan hajruhum, diisolir. Ya. Tujuannya apa? Supaya kebid'ahannya hilang, supaya orang yang berbuat bid'ah itu jera, dan supaya orang-orang yang belum melakukannya tidak ikut-ikutan, karena ternyata jadi ahli bid'ah itu susah, tidak enak, diboikot. Nah, tapi ada satu masa beberapa orang yang tinggal di suatu kampung, kampungnya kampung ahli bid'ah, yang terbaik bagi dia bukan lagi mengisolir ahli bid'ah. Coba kalau mereka mengisolir, yang terjadi bukannya mereka mengisolir, tapi mereka yang terisolir. Makanya Ibnu Taimiyah memfatwakan, jika memang dengan tetap menjalin hubungan yang baik dengan mereka itu didapat berbagai macam kemaslahatan, dan apabila kita menerapkan hukum hajrul muqtadi itu tujuannya jadi tidak terwujud, maka mestinya kita tetap menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Ya. Begitu pula dengan amal jihadi. Sebabnya ada. Syaratnya terpenuhi. Taruhlah sudah misalnya. Kalau kita bicara Cara-cara jihad yang bisa panjang ini pembahasan kita ya, nggak selesai seharian. Ya. Tapi anggaplah sudah. Manik nggak ada. Tapi bagaimana? Terwujud nggak? Tujuan dari syariatkannya jihad. Tujuannya apa tuh diceritakan jihad itu? Tujuannya apa? Kalau kita melaksanakan amal jihadiyah itu tujuan kita apa? La ilaha kalimatillah itu umum. Menegakkan daulah, oke. Okay. Apalagi? Mengusir musuh dari negeri ini? Ya kan katanya kita kan diberi pelajaran ya, jihad itu hukumnya fardu ain kalau musuh menyerbu suatu wilayah muslim, sehingga seluruh kaum muslimin yang ada di negeri itu harus angkat senjata. Ya betul begitu ya. Artinya berarti kalau kita mau melakukannya tujuannya adalah untuk mengusir mereka. Kalau kita perkirakan, sebenarnya kita di sini bukan kita yang ada di sini saja ya. Kita di sini artinya tentunya adalah jamaah. Satu komunitas kaum muslimin yang mencita-citakan terusirnya orang-orang kafir dari negerinya kaum muslimin. Kalau kemungkinan itu tidak terwujud ya mesti ditunda, menunggu berarti itu belum siap gitu ya. Berarti belum siap. Ada satu bentuk jihad yang lain, yakni membebaskan tawanan. Kalau memang diperkirakan nanti tawanan itu bisa bebas dengan aksi kita, silakan. Tapi kalau diperkirakan tidak bisa, malah ada tambahan orang yang terlawan, maka lebih baik jangan dilakukan. Lebih baik kita bersiap-siap sampai betul-betul mampu. Apalagi, saya ulangi, kita sudah belajar bahwasanya apa yang kita kerjakan ini bukanlah amal satu generasi saja. Ya. Bisa jadi ini adalah amal beberapa generasi. Yang sabar. Jangan sampai kita tergesa-gesa melakukan suatu aksi sementara kita sudah yakin betul bahwasanya aksi nanti buahnya adalah seperti ini, dan seperti ini. Ustaz, bukankah tidak ada kemudorotan yang lebih besar daripada bercokolnya kekafiran di berbagai bumi ini? Saya ingin mengusirnya Ustaz, meminimalisirnya Ustaz. Ya, betul itu. Tapi kalau karena kita melakukan aksi-aksi itu yang terjadi adalah kekafiran tetap bercokol, ditambah dengan pasukan kaum muslimin yang siap menyerukan Islam, yang siap menyampaikan bahwa untuk mengembalikan kejayaan Islam ini kita mesti menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh para pendahulu kita, itu malah habis mudaratnya, kan malah dua, mongkak kafirnya gak berkurang, malah semakin kokoh karena mendapatkan bantuan dari taufut yang lain misalnya. Ini harus dihitung benar. Kemarin saya ketemu dengan salah seorang ustadz, saya menyebut ustadz walaupun dia bukan ustadz dalam pengertian sering isi gajian kesana kemari, tapi karena saya banyak belajar kepada beliau. Beliau ini salah seorang alumni Medan Jihad di luar negeri. Dulu saya tidak menyangka kalau beliau sudah mendapatkan pencerahan dan memperhitungkan benar tentang masalah tahqiqul manat ini. Dia bilang kepada saya, ya akhi, di Jawa Timur ini, kita kan di Jawa Timur itu, kalau belum ada 10.000 pasukan yang siap mengamankan dan mengamalkan amal jihadi, itu kemungkinan besar kita gagal kalau kita melakukan operasi. Itu menurut hitung-hitungan dia. Nah ini kita tidak mempersiapkan bagaimana kita nanti mau escape, yang penting aksi aja. Ya ini menurut kaidah usul ya, berarti dia melakukan suatu amalan tidak memperhatikan. Kalau sebabnya sih memang sudah ada ya sebabnya, tapi syaratnya tidak dia perhatikan lagi. Istitoah, izin imam ya, kemampuan istitoah itu ya. Kemudian ya memperhitungkan segala sesuatu sarana prasarananya. sebelum hakikul manatnya tadi. Wa amilus solihah, amal soleh itu unsur-unsurnya itu ikhlas, kemudian mutaba'ah yang kita jabarkan dengan kalau itu hubungan kita dengan Allah berarti harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi, berarti sudah ada sabab, syarat dipenuhi dan tidak ada mani. Kemudian kalau ada hubungannya dengan sesama manusia ditambah satu lagi yakni tahqiqul mana, memastikan tujuan dari syaratnya suatu hukum tadi terwujud, terrealisir. Ini nanti antum akan mendapati kebenarannya kalau antum membuka sejarah bagaimana dulu para al-khulafa'ur rasyidun memperhatikan masalah ini, tahqiqul manat, diperhatikan benar dalam ijtihad-ijtihad mereka di sepanjang pemerintahan mereka. Yang khatib ini, nasyadakumullah, kita semua ini kan berkumpul untuk beriman dan beramal sholih. Beramal sholih pada saatnya, bukan memilih suatu amal tertentu sekehendak kita. Ketika kita mestinya beramar ma'ruf nahi mungkar, tetapi kita tidak melakukannya, atau kita melakukan pilihan amal yang lainnya, sebenarnya kita sedang tidak beramal sholih. Ketika kita mestinya melakukan amal dakwah, sementara kita melakukan yang lain, padahal kita mampu untuk melakukan yang amal dakwah itu, dan itu yang menjadi tuntutan utamanya, berarti kita tidak melakukan amal sholih. Karena amal sholih itu diantaranya adalah pada waktunya. Dan amal sholih itu ukurannya bukan menuruti keinginan kita loh. Ada hitungan tersendiri, ada saat-saat yang ditetapkan oleh Allah yang saat itu bisa jadi dikaitkan dengan ayat-ayat kauniyah, bisa jadi dikaitkan dengan perkara-perkara yang terjadi di sekitar kita. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus shalihah, beramal sholih sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat, bukan mengikuti hawa nafsu kita. Apalagi kalau kita melakukan suatu amal itu karena pelarian, itu bukan amal sholih ya. Maka dari sini kita sangat berkepentingan untuk bicara tentang dan membuktikan apa yang namanya amal jama'i. Karena apa? Karena dengan begitu nanti akan dilihat dalam skala yang luas di Indonesia ini, apa toh amal islami yang paling tepat untuk dikerjakan. Nanti di situ Amir akan berijtihad memilih ini pekerjaan yang harus didahulukan, ini yang nomor dua, dan seterusnya, semuanya akan mendapatkan bagian. Nah, kalau begitu kita mengerjakan dengan sebaik-baiknya, moga-moga itu dicatat sebagai amal soleh. Karena kita sebagai pribadi-pribadi sendiri-sendiri untuk melakukan amal soleh secara keseluruhan tidak bakalan bisa, tidak bakalan kuat, tidak bakalan mampu. Salat jamaah aja nggak bisa kalau sendirian. Iya. Ini bukan jamaah. Nah, ini bukan salat jamaah. Ya. Semua amal-amal jama'i tidak bisa kita mengerjakannya sendirian. Ini namanya bukan amal jama'i, ya itulah sebabnya. Maka kita penting sekali mengetahui hal ini dan menyadarinya, kemudian menindaklanjutinya dengan penuh kesadaran, dengan ilmu, bukan sekedar semangat. Ya, landasi dengan ilmu, landasi dengan ilmu, landasi dengan ilmu. Bertanyalah kalau tidak tahu. Ini saja sedikit yang saya sampaikan, moga-moga bermanfaat. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab mungkin ya. Ada hal yang belum jelas kiranya dari apa yang saya sampaikan tadi, dipertajam boleh, atau ingin menanyakan sesuatu yang lainnya boleh juga ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.